Segenggam awan pula yang akan mencoba untuk ada di hati. Coba kau dengar yang aku rasakan. Aku suka, aku cinta. Sekian waktu telah berlalu, namun hatimu pun masih membatu. Rasa rinduku selalu memanggilmu. Aku tetap cinta.